ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan masih dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemarin sampai pada bab Iyadatus Sibyan, menjenguk anak kecil yang sedang sakit. Maka berikutnya bab, di dalam bab ini tidak diberi judul oleh Imam Bukhari rahimahullah. Disampaikan satu hadis dalam bab ini. Qala hadatsana al-Hasan ibn Waqi', qala hadatsana Dumrah an Ibrahim ibn Abi Ablah qala marat imra'ati fa kuntu aji'u ila Ummi Darda fa taqul kayfa ahluka fa aqulu laha marda fa tad'u li bi'am fa akulu thumma utu fa'altu dhalika. Kata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Waqi', beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Dhumrah dari Ibrahim bin Abi Ablah. Beliau mengatakan, suatu ketika ikut fakumtu aji'u ila Ummi Darda radhiyallahu anha, maka aku pun datang kepada sahabiyah Ummu Darda. Kemudian sahabiyah Ummu Darda berkata kepada Ibrahim bin Abi Ablah, kaifa ahluka, bagaimana kabar keluargamu? Fa aqulu laha, aku pun jawab, marda, ya, istriku sedang sakit. Fa tad'u li bi ta'am fa akulu thumma uttu fa fa'altu dhalika. Kemudian Ummu Darda pun memanggilku, dibawakan makanan, aku pun makan dari makanan tersebut. Kemudian aku datang lagi dan diberi lagi makanan oleh Ummu Darda. Faji'tuha marratan, maka suatu ketika aku datang lagi. Dan Ummu Darda mengatakan, kaifa, ada apa? Qultu, aku berkata, qad tamatsalu. Ya. Aku memberitahukan bahwasanya istriku telah sembuh. Faqalat, maka Ummu Darda berkata, innama kuntu ad'u laka bi ta'amin an kunta tukhbiruna an ahlika annahu marada. Wa amma an tamatsalu fala nad'u laka bi syai'. Kemarin aku panggil engkau dan aku beri makanan agar supaya engkau mengkhabarkan kepadaku mengenai istrimu yang sedang sakit. Adapun kalau sudah sembuh, ya, aku tidak memberikan kepadamu sesuatu makanan. Ya. Dari riwayat ini, ya, qawna fi dina azukumullah, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil. Yang pertama, arifku bil maridhi wa ahlihi wa i'dadu ta'ami lahum. Yaitu disyariatkan untuk kita bersikap baik, bersikap lembut, santun terhadap orang yang sakit, termasuk kepada keluarganya. Ya. Jika siapapun ada yang sakit, maka hendaknya kita lebih santun, lebih lembut, lebih baik. Dan termasuk kepada keluarga dari orang sakit tersebut. Wa i'dadu ta'ami lahum. Dan disyariatkan untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Membawakan makanan. Buah ataupun masakan ataupun yang lainnya diberikan kepada mereka sebagai bentuk hiburan menekan beban yang mereka sedang alami. Yang kedua, al-musarahatu bil umuril masyru'ah, yaitu bolehnya kita mengungkapkan sesuatu perkara-perkara yang memang disyariatkan, yaitu mengkhabarkan bahwasanya sedang sakit. Kenapa demikian? Supaya orang lain bisa mendoakannya. Supaya orang yang lain bisa menjenguknya. Supaya orang lain bisa memberikan kebaikan-kebaikannya. Ini adalah bolehnya tahu kita atau keluarga kita sedang sakit. Wa amma anna imra'ataka qad tamatsalat li shifai fa hiya taqumu 'ala sya'nika wa hiya takhdumuka. Adapun kalau istrimu itu sudah sembuh, sudah sembuh dari sakitnya, maka istayaminimu, yang akan membantumu, yang mempersiapkan bagimu makanan. Ya. Jadi Ibrahim kan sakit, selama istrinya sakit, dipanggil oleh Ummu Darda si makanan. Tapi ketika sudah sembuh, ya, Ummu Darda mengatakan, ya sudah cukup. Ya, kalau kemarin istrimu sakit, maka aku berikan kepadamu makanan. Adapun sekarang, istrimu yang mempersiapkan bagimu makanan. فَلَمَّا كَانَتْ عَلِيلَةً قَدْ كَانَتْ مِسْكِينًا لَا تَجِدُ مَا يُصْلِحُ لَكَ شَأْنَكَ مِنْ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ. Ya, adapun kalau keadaan salah satu keluarga kita itu ada yang sakit, maka posisi kita itu miskin. Miskin itu secara bahasa artinya perlu dikasihani, patut mendapatkan bantuan. Walaupun kalau secara definisi syariat yang namanya miskin adalah apa? Adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Ya. Apa perbedaannya dengan fakir? Nah, kalau fakir, menurut ulama asriyah, ulama yang kontemporer, bahwasanya kalau fakir itu penghasilan dia tidak melebihi separoh dari kebutuhan dasarnya. Kalau lebih dari separoh, tetapi masih tetap kurang, itu adalah miskin. Ya, itu adalah miskin. Nah, di sini ya, ikhwan fillah azakumullah, antara fakir dan miskin sama-sama disyariatkan untuk diberi bantuan. Nah, kebutuhan dasar yang dimaksud adalah sandang, pangan, dan papan. Misalkan orang tersebut ya enggak punya pakaian yang layak. Ya, atau tidak mampu untuk membelinya. Atau kalau mampu dia akan menggugurkan yang lainnya. Ya. Jadi intinya kebutuhan dia untuk makan, minum, kemudian untuk beli pakaian untuk keluarganya, dan untuk ngontrak, ya, belum punya rumah. Dalam keadaan penghasilannya tidak mencukupi, maka miskin. Kalau penghasilannya di bawah separuh daripada kebutuhan dasarnya, maka dia termasuk fakir. Contoh kontrak. Kontrak satu rumah berapa? Misalkan kontrakan satu rumah 500 ribu. Kemudian kebutuhan makan, ya, kebutuhan makan, taruhlah anaknya dua, kurang lebih berapa? Makan satu bulan dengan anak dua. Kebutuhannya berapa kurang lebih? Taruhlah 1,5 juta untuk makan perharinya. Perharinya berarti berapa? 50 untuk makan. Banyakan ya? Banyakan. Ya taruhlah 1 juta. Kemudian untuk kebutuhan pakaian, misalkan pampers anaknya, itu misalkan 300 ribu. Ya, berarti sudah 1 juta atau 2 juta lah. Ya, itu kebutuhan pokoknya adalah 2 juta. Kemudian dia punya penghasilan 1 bulan 1.500.000, berarti dia miskin. Atau dia penghasilan per bulannya cuma 800.000, maka dia fakir. Nah, ini untuk mengaplikasikan definisi fakir dan miskin di zaman sekarang. Kalau ulama terdahulu lebih lagi dalam memberikan definisi. Jadi kalau ulama dahulu memberikan definisi orang miskin itu adalah orang yang dia hanya punya makanan satu hari saja, besok harus cari lagi. Ya. Kalau fakir adalah dia hanya punya makanan saat itu, nanti sore belum tentu ada makanan. Itu fakir. Tapi definisi ini untuk zaman sekarang kan kayaknya agak sulit didapati orang miskin nanti. Karena rata-rata orang sudah punya kulkas, isinya macam-macam, ya kan? Maka ikhwan fillah jazakumullah, ya, ulama belakangan kemudian memberikan definisi yang menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat sekarang ini, yaitu dari penghasilan, kebutuhan antara kebutuhan dasar dengan penghasilan. Ya. Jika kurang dari separuh itu fakir, jika kurang tetapi masih melebihi separuh maka itu miskin. Nah, dari definisi ini antum bisa memasukkan diri antum kemana? Ketika antum masuk dalam definisi miskin, maka boleh antum meminta sesuatu yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Jadi pahami ya. Misalkan dapat bantuan BLT atau dapat bantuan Raskin atau bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, antum bisa mendefinisikan diri dari situ. Sehingga tidak tercela ketika meminta kepada pemerintah bantuan-bantuan tadi. Adapun kalau sudah memenuhi, maka meminta jadi tercela. Nah, ini untuk supaya kita mengetahui kapan ya boleh atau tidak bolehnya kita meminta. Berhak atau tidaknya kita mendapatkan. Kemudian faedah yang ketiga, al-hathu ala it'amil musabi biqalatin au tawatturin au maradin wa ma asbah. Dorongan bagi kita semuanya untuk memberikan makanan kepada orang yang kena musibah. Ya, baik itu sakit ataupun kehilangan ataupun yang lainnya, musibah-musibah yang ada. Maka hendaknya ketika ada orang kena musibah, dianya sakit atau orang lain sakit, atau mungkin mengalami kerugian besar, atau mungkin ada yang meninggal dunia dari keluarganya, maka disyariatkan bagi orang lain untuk membuatkan makanan. Ya, sebagai contoh pada zaman Rasulullah SAW ketika sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan pamannya Rasul, sepupunya Rasul SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib, beliau meninggal dunia, Ja'far bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, isna'u li Ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah bagi keluarga Ja'far ini makanan. Jadi, karena Ja'far meninggal dunia, keluarganya kan sedih. Ya. Maka disyariatkan bagi tetangga-tetangganya untuk membuatkan makanan. Ya. Baik matang ataupun makanan yang masih mentah. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang bawa beras, ada yang bawa mie, ada minyak goreng, atau ada yang mungkin matang, atau ada buah, mungkin ada roti atau apapun itu. Jenis-jenis makanan. Itu disyariatkan demikian. Dan ini adalah merupakan kebaikan Islam. Yang berikutnya, al-ikhbaru bil marad lima yatba'uhu min iyadatin wa du'ain lil maridi. Yaitu disyariatkannya untuk memberitahu, saya sedang sakit. Bukan mengeluh, ini mengkhabarkan, saya sedang sakit. Atau istri sedang sakit. Keluarga saya sedang sakit. Kenapa? Untuk supaya ada yang menjenguk. Ya. Di mana ini kebaikannya bagi orang lain. Ya, itu yang pertama. Kebaikan yang kedua, bagi diri dia sendiri, bagi yang sakit, adalah akan mendapatkan hiburan dan akan mendapatkan doa. Ya, kalau kita pernah sakit dengan sakit yang lumayan, kemudian dijenguk, itu rasa bahagia itu luar biasa. Ya. Rasa bahagia dalam diri itu luar biasa, apalagi didoakan. Ya, supaya bersabar. Yang kelima, jawazul i'tidhari min sahibil hajati idza ulima ghinahu au kifayatuh. Bolehnya kita menyampaikan tidak bisanya memberi bantuan kepada orang yang punya kebutuhan, tetapi kita pandang sebenarnya dia mampu. Ya, sebenarnya dia mampu. La harat fihi, tidak mengapa ya perkara seperti ini. Ya, artinya ada seorang yang mau minta bantuan, tapi kalau lihat sebenarnya dia bisa sendiri, maka kita tidak membantunya tidak mengapa. Tapi kalau ada orang yang benar-benar butuh bantuan, kemudian kita melihatnya memang orang tersebut harus dengan bantuan tadi, maka disyariatkan untuk kita membantunya semampu kita. Ya, sekali lagi, semampu kita. Yang keenam, dalil ala istihbabi su'ali an halil maridi wal farabi bi syifaihi li'anna al mu'mina yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa kullu muslimin yuhibbu as-sihhata wal afiyata. Hadis ini merupakan dalil disunahkannya untuk kita bertanya mengenai keadaan orang yang sakit. Kalau ada orang sakit, bagaimana keadaan Anda? Kaifa haluka? Sudah sehat, Pak? Sudah mendingan? mana yang dirasa dan seterusnya. Ya. Dan memberikan perkara-perkara yang bahagia. Perkara yang bahagia dari sisi agama, kita doakan labak satu hurun insyaallah tidak mengapa-apa. Ini sebagai pensuci dari kesalahan-kesalahan kita. Pahala insyaallah bersabar, Pak, pahalanya tiada batas dan seterusnya. Ya, atau juga insyaallah, Pak, semua penyakit pasti ada obatnya. Berobatlah karena berobat itu sunnah. Ya. Dikarenakan seorang mukmin itu mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Ya, setiap muslim pasti suka dirinya sehat, dirinya itu dalam keadaan berkecukupan. Itu pasti demikian. Setiap manusia penginnya sehat dan berkecukupan. Maka kita pun menyukai jika ada orang lain yang sehat, jika ada orang lain yang berkecukupan. Ya. Itu adalah sifat seorang mukmin. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, bab iyadatul a'rabi. Menjenguk a'rab, orang a'rab. A'rab adalah badui maksudnya. Kalau Arab adalah orang-orang Arab yang menghuni perkotaan, pedesaan. Ya. Adapun A'rab adalah orang-orang Arab yang menghuni biasanya gunung, lembah jauh dari masyarakat. Ya. Atau kalau bahasa Indonesia itu biasanya baduy, orang kota, ya, orang kampung. Kemudian ada orang baduy. Nah, orang baduy adalah yang tinggalnya tidak di kota, tinggalnya tidak di kampung juga, tapi tinggalnya di pedalaman, jauh dari sana sini. Ya. Di sini ada bab khusus tentang masalah menjenguk orang yang a'rab, ya, orang yang tinggalnya jauh dari sana sini, orang baduy. Dan secara asalnya kita itu kalau bisa tinggal itu jangan jauh dengan masyarakat. Ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi sikap dan moral kita. Kalau orang tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, biasanya nanti kurang sabar dalam menghadapi problematika. Lebih cenderung egois. Ya. Dan biasanya karena tidak atau jarang berinteraksi dengan masyarakat, sisi sopan santunnya kurang. Ya. Unggah-ungguhnya kurang. Ya, sebagaimana orang-orang Arab kalau datang menemui Rasulullah langsung manggilnya nama toh. Ya Muhammad, begitu. Suaranya keras. Tapi walaupun kasar, ya Rasulullah tetap berbuat baik kepada mereka. Karena ya itu sudah tabiat dari kecilnya mereka seperti itu. Kemudian dalam bab ini ada hadis. Nah, satu hadis dalam bab ini. Haddatsana Muhammad ibn Sallam qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Khalid Al-Hadza an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hadza dari Ikrimah dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang Arab badui untuk menjenguknya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Ini doa menjenguk orang sakit. La ba'sa 'alaika, tidak mengapa bagimu. Tahurun insyaallah. Ya, semoga menjadi pensuci bagimu. Sakit ini tidak mengapa, tidak usah terlalu terbebani, dan ini sebagai penghapus dosa-dosamu. Qala al-A'rabi, tetapi orang Arab Badui tersebut justru bukan mengucapkan amin. Seharusnya kan amin saja, itu doanya Rasulullah, pasti dikabulkan. Tetapi justru ya jawabnya tidak enak. Bal hiya humman nafur, bahkan itu penyakit demam yang menggerogoti tubuh. Ala syekhin kabir, atas orang yang sudah sepuh ini. Kaima tuziruhul kubur, yang sebentar lagi akan masuk kuburan, itu akan mati. Ya, maka kata Rasulullah, "Naam, idan kalau begitu ya." Ya, ini menunjukkan kalau kita sudah doakan orang, orang tersebut kemudian seperti tidak mengindahkan, tidak mengaminkan, ya sudah. Kita biarkan saja. Ya. Kita jenguk orang, sabar, pahala. Sabar apa memberi yang lara kayak iya, sengsara. Ya. Oh ya sudah, selesai. Kita tanya, oh ya sudah. Nah, selesai sudah. Karena kalau kita sampaikan lagi, nanti malah debat terjadinya di situ. Jadi sudah dicukupi saja. Mungkin kita doakan, malah dia ya mengucapkannya kurang bagus. Ikhwanafidin azakumullah. Kalimat la ba'sa tahurun insyaallah itu adalah doa. Artinya la masyaqqata wa la ta'aba 'alaika min hadzal maradil haqiqi bil haqiqah. Secara hakikat kamu tidak usah terasa berat, tidak usah merasa terbebani dengan sakit ini. Li'annahu mutahhiruka minadz dzunub. Walaupun karena yang namanya sakit ini, walaupun memang sakit, tidak enak, tidak nyaman dirasa, tetapi itu penghapus dari dosamu. Ya. Sebagaimana yang namanya besi, kalau sudah berkarat, untuk menghilangkan karatnya itu ya lumayan. Ya, harus dikasih cairan kimia, harus disikat, ya. Bahkan dalam keadaan tertentu harus dibakar dulu. Ya, dibakar supaya karatnya itu terpisah dengan yang besi yang masih murninya. Kan begitu. Ya. Yang namanya besi saja untuk supaya murni, supaya bagus lagi, dia harus disikat, ya, harus dicari, dikasih ini, dikasih itu, bahkan bisa dibakar lagi. Ya. Tetapi kalau bersabar atas perkara tersebut, ya akan menjadi sesuatu yang baru lagi, yang bersih lagi. Ya. Kemudian kalimat insya Allah ini tujuannya ketika la ba'sa tahurun insya Allah. Kalimat insya Allah menunjukkan yang pertama ta'liq. Yaitu ta'liqul qalbi. Bahwasanya menunjukkan hati ini terikat kepada Allah. Doa ini menunjukkan doa ini. Ya bukan kita tidak yakin ketika kita katakan insya Allah. Itu bukan berarti tidak yakin. Tetapi menunjukkan harapan kita kepada Allah. Ya. Kemudian litabaruki. Untuk tabaruk, untuk mengharapkan kebaikan, keberkahan. Ya. Kemudian orang Arab tadi justru ya menjawabnya bukan jawaban amin, malah mengomentari doanya. Menghapus dosa gimana, ibaratnya kan begitu. Kala tidak demikian. Jadi dalam riwayat lain itu ketika Rasulullah itu mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, orang Badui tadi mengatakan zakat tahur kala. Ya. Apakah sakit ini pensuci? Tidak. Ya begitu. Jadi menolak doa. Enggak. Kemudian mengucapkan apa yang tadi katakan. Bahkan ini adalah penyakit yang menyusahkan atas orang tua yang sebentar lagi mati. Akhirnya Rasulullah, ya sudah. Idan. Nah, kalau begitu ya sudah. Hal itu memang orang Arab, orang Badui. Ini terkenal dengan jafawati mantiq wa adamil fatanah, yaitu ucapannya itu kasar dan kecerdasannya itu kurang. Ya, artinya kepekaan sosialnya itu enggak ada. Ya, kepekaan sosial dan juga kesopanan ucapan itu sangat kurang. Sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah gambarkan al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu 'ala rasulih wallahu 'alimun hakim. Orang-orang Badui itu sangat dahsyat kekufurannya dan kemunafikannya. Dan mereka itu hampir-hampir tidak mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan atas Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, dari sini yang sekali lagi kita ucapkan bahwasanya kalau bisa kita itu jangan menyendiri dengan masyarakat, dari masyarakat. Jangan menyendiri, baik tempat tinggal atau secara pergaulan. Jangan menyendiri dari masyarakat. Bahkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhina lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang dia hidup berdampingan dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, itu lebih baik dibandingkan kemudian sabar dengan gangguan-gangguan masyarakat. Itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau berbaur, yang mau enggak mau bergaul, ya, dan tidak sabar terhadap gangguan-gangguan masyarakat sekelilingnya. Ya, itu menunjukkan lemahnya iman. Dan rupanya dampak buruk ketika kita menyendiri, mengisolasi diri dari masyarakat, baik itu secara tempat tinggal ataupun secara pergaulan, itu akan menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah jafawatul mantiq, ucapan yang kaku. Ucapannya itu apa? Ucapan yang tidak ada tata kramanya. Dan juga adami fatanah. Ya, tidak ada rasa kepekaan sosialnya, itu enggak ada. Lebih condong individualis. Ya, sehingga kalau orang-orang perkotaan itu lebih individualis, misalkan, berarti dia kembali kepada masa baduinya. Seharusnya ketika orang itu tinggal berkomunitas, bermasyarakat, seharusnya dia itu ucapannya lebih terjaga karena biasa berhadapan dengan orang, dan kepekaan sosialnya lebih tinggi. Ya, kepekaan sosialnya lebih tinggi, harusnya demikian. Dan itu sifat seorang mukmin. Ucapan yang baik dan kepekaan sosial yang baik. Ya, jangan menjadi seorang pribadi yang introvert, menutup diri dari masyarakat, tidak mau bergaul. Ya, memang rumahnya berdekatan, tetapi tidak pernah membukakan pintu bagi tamunya, tidak pernah berbuat baik, bertegur sapa dengan tetangganya, bukan demikian. Ya, itu bukan sifat yang baik. Dan dari sini kita belajar, ya, pentingnya untuk kita bermasyarakat, karena itu akan mendidik tata ucapan kita dan akan mendidik kepekaan sosial kita. Jadi mendidik ucapan dan mendidik sikap, itu bermasyarakat. Sama halnya dengan anak-anak. Anak-anak pun sama. Memang anak-anak itu ketika berteman, kita akan menghadapi berbagai macam pola bagi anak-anak tadi. Anak-anak itu akan bertemu dengan teman yang tidak baik, akan bertemu dengan teman yang baik, ada yang macam-macam dia ketemu. Tetapi hikmah dibalik pergaulan dia terhadap teman-temannya, yang penting kita bimbing, kita nasihati, maka dia akan menjadi sosok yang lebih dewasa, bisa menempatkan diri. Ketika berucap, dia bisa menempatkan pada tempatnya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Haditsun nas bima ya'rifun," ucapkanlah kepada manusia dengan sesuai kadar pola pikir mereka. Kita berbicara dengan orang tua itu beda dengan kita berbicara dengan anak muda. Beda juga kita berbicara dengan anak kecil. Kita berbicara dengan rakyat biasa dengan berbicara dengan pejabatnya beda. Masing-masing punya makomnya, punya kedudukannya, punya tempatnya dan waktunya. Semuanya beda-beda. Nah, dengan kita bergaul, dengan kita bermasyarakat, menghadapi problematika yang ada, itu akan mendidik diri kita. Tapi kalau kita tidak pernah bergaul, anak kita dikurung terus, gak pernah mengenal temannya, itu biasanya nanti akan lebih introvert, menutup diri. Dan kita akan susah untuk membaca dia itu penginnya bagaimana dan wataknya bagaimana. Ya. Karena seorang bisa dikenal itu dengan ucapan dan perbuatan. Tapi kalau orang tidak berucap, orang tidak bergaul, ya kita tidak bisa tahu ini orang baik atau buruk. Atau belum teruji kebaikannya atau keburukannya. Beda kalau orang itu berbicara, beda kalau orang itu bergaul. Kita bisa tahu, oh ini kelebihannya, ini kekurangannya. Ya. Ikhwan fillah nasakumullah, kita kembali kepada tema ini. Dari hadis ini ada beberapa hukum yang kita ambil. Yang pertama, bayanu annal imama yahtammu bi ziyadatil maridi walau kana a'rabiyan jafiyan liyu'allimahu wa liyudzakkirahu bima yanfa'uhu wa liya'muruhu bis-sabri li alla yastasakhata qadarallahi wa yaskhatallahu 'alayhi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang pemimpin, seorang tokoh di masyarakat, baik itu tokoh agama ataupun tokoh pejabat begitu ya, hendaknya dia punya perhatian khusus untuk menjenguk masyarakat. Ya kalau dia ustaz, ya maka dia harus perhatian khusus untuk menjenguk ya jamaahnya, mad'unya. Kalau dia seorang pejabat, lurah misalkan, maka dia harus punya perhatian mana saja warganya yang sakit, mana saja warganya yang kurang sehat, problem apa saja yang dialami oleh warganya. Walaupun warganya tersebut adalah seorang baduy yang kasar ucapannya dan buruk perilakunya. Tapi karena kita adalah tokoh masyarakat, pejabat, maka hendaknya kita harus bisa membimbing mereka, sabar dalam menghadapi mereka. Tujuannya adalah untuk mengajarkan mereka, mengingatkan mereka supaya sabar, supaya tidak marah, tidak memprotes takdir Allah, untuk menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Yang kedua, alal maridi ayatalaqal mau'izata bil qabulil hasan. Wajib atas orang yang sakit hendaknya dia menerima nasihat dengan penerimaan yang baik. Ya, jangan ditolak nasihat itu. Wa ayuhsinal jawaba ala ma yudzakiruhu bidzalika, dan hendaknya seorang yang dinasehati itu harus bagus dalam menjawab. Itu adalah langkah dia mendapatkan manfaat atau tidak. Tapi kalau kita dinasehati kemudian ya misalkan kan bahasa orang kadang jawab begitu, dinasehati, kamu salat, ya wis ngerti, wis lah ora usah kakek ngomong misalkan. Ini menunjukkan dia menolak nasihat. Walaupun dia, saya menerima nasihat, saya menerima. Tetapi meremehkan. Ya itu kan kebiasaan orang-orang ya. Ya terkadang demikian. Dinasehati supaya berhenti dari nasihatnya. Ya saya terima. Wis orang sangka yang ngomong lah. Wis. Nah, itu walaupun bahasanya nerima, sebenarnya gak nerima. Gak tahan dengan nasihat. Dan orang yang baik itu adalah yang bisa menerima nasihat. Dan nasihat itu memang terkadang menyakitkan, menyinggung, menampar, menusuk, itu nasihat kadang begitu. Karena kalimat nasoha itu memperbaiki, sesuatu yang memperbaiki terkadang sakit. Coba patah tulang misalkan, ketika diobati sakit, tapi kalau gak diobati tambah sakit terus. Misalkan luka, infeksi. Kalau luka infeksinya tidak dicuci, tidak disikat, tidak dibersihkan, kira-kira tambah parah nggak? Parah. Tapi untuk membersihkannya, ya harus dibersihkan. Infeksinya harus dikerok. Bahkan pada kesempatan tertentu bisa diamputasi. Nasallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kesehatan dia, untuk kebaikan dia. Karena kalau tidak, akan semakin buruk. Sama, nasihat itu begitu. Terkadang ada nasihat yang adem, ada nasihat yang menyejukkan, tapi ada juga nasihat yang menusuk, menyayat, menampar, terasa membanting kita. Tapi kalau dipikirkan lebih dalam lagi, benar juga. Ya, benar juga. Ya, karena nasihat itu bagaikan obat. Ya, jarang sekali obat itu manis. Bahkan kalau di ya obat dokter kayaknya nggak ada yang manis kecuali bagi anak kecil. Ya, hampir-hampir semua obat itu pahit kalau di dokter. Itulah nasihat. Terkadang nasihat itu menyinggung, nasihat itu terkadang terasa nggak enak didengarkan. Ya, Tetapi wajib bagi kita untuk menahan diri, jangan mengomentari nasihat. Ya, jangan menyinyir nasihat. Hendaknya ya yaqbalun nasihah biqabulin hasanin. Menerima nasihat dengan penerimaan yang baik. Li'annahu innama yabghi salihan. Karena nasihat itu tujuannya adalah memperbaiki, walaupun ungkapannya beda-beda, ucapannya beda-beda. Ya. Jadi sekali lagi bersabar. Kalau ada orang menasihati, sabar. Ini nasihat bagi kita semua tentunya ya. Bagi kita semuanya. Karena tidak ada yang sempurna kita. Faedah yang berikutnya. Fil hadithi dalilun ala tawadu'in Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan tawadu'nya Nabi Muhammad SAW. Wa huwa mutadhamminun likamali ra'fatih wa rahmatih wa ta'limihi lil ummah. Yaitu rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau, kesempurnaan rahmat beliau, kasih sayang beliau, dan bentuk kasih sayang itu adalah dengan mengajari kebaikan. Ya, jadi kadang ada orang salah, anak misalkan makan dengan tangan kiri, kita betulkan makan dengan tangan kanan. Ya. Itu adalah nasihat, itu adalah rahmat. Tapi kalau kita biarkan anak itu makan dengan tangan kiri terus, itu bukan sayang, itu menjerumuskan. Yang keempat, faedah dari hadis ini, asyiddatu fil ijabati lima yastahiqu dzalika. Terkadang kita perlu lugas dan tegas terhadap dalam jawaban bagi orang yang memang pantas untuk mendapatkannya. Ya, misalkan orang yang dinasehati malah jawab, ya kita tegasi saja jawabannya supaya tidak melanjutkan perdebatan. Wa hadza la yunafil hikmata walal mau'izatal hasanah. Dan ketegasan itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan. Ketegasan itu tidak bertentangan dengan mau'izah hasanah. Bahkan terkadang ketegasan itu sangat diperlukan. Ketegasan itu memang bukan marah-marah. Ketegasan itu adalah jawaban yang qati', jawaban yang langsung mengunci. Itu namanya ketegasan. Jawaban yang benar dan mengunci. Ya. Jadi sekali lagi, bukan berarti yang namanya tegas itu marah-marah. Bukan. Ini orangnya tegas. Ini sih orang pemarah, bukan tegas. Yang tegas itu adalah orang yang bisa mengatakan kebenaran-kebenaran, kebatilan-kebatilan, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, itu adalah ketegasan. Walaupun dia tidak teriak-teriak, tapi dia katakan yang benar, namanya tegas. Ya, betapa banyak orang yang teriak-teriak, tetapi ucapannya ya tidak tegas. Ya. Jadi yang namanya ketegasan itu adalah penetapan terhadap kebenaran. Ya. Demikian, fadhli kumandangkan azan. Nanti kita lanjutkan sebentar setelah azan Isya, insya Allah. Fadhli. Khana fi din azakumullah, kita lanjutkan satu hadis lagi. Masih dalam pembahasan iyadatul mardha, menjenguk orang yang sakit. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz, qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah, qala haddatsana Yazid ibn Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdul Aziz. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muawiyah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, man asbaha liyawma minkum sa'iman. Barang siapa yang di pagi hari sudah berpuasa. Ini pertanyaan. Karena maka Abu Bakar mengatakan, ana, aku. Qala, Rasulullah bertanya lagi, man aida minkum al-yawma maridun. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. aku wahai Rasulullah. Qala man syahida minkumul yawma janazatan. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah sampai makamnya, sampai kuburnya? Qala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, aku wahai Rasulullah. Qala man at'amal yawma miskina, siapa yang hari ini sudah ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, ana, aku wahai Rasulullah. Qala Marwan, berkata Marwan, balaghani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku bahwasanya Nabi saat itu bersabda, man istama'a hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-jannata. Tidaklah empat hal ini berkumpul pada diri seseorang dia lakukan dalam satu hari itu kecuali pasti orang tadi akan masuk surga. Maka kesempatan emas barang siapa yang misalkan dia puasa hari Senin. Setelah itu Senin ada yang ninggal tetangganya. Maka dia takziah, ikuti prosesinya sampai dimakamkan. Dan untuk menyempurnakan, dia bawa makanan. Ya, bawa makanan untuk supaya dimakan oleh sahibul musibah. Kemudian untuk sempurna lagi, dia cari orang yang sakit untuk dia jenguk. Sambil bawa makanan juga. Maka siapa yang berkumpul empat hal tadi, yaitu berpuasa, mengikuti jenazah, menjenguk orang sakit, dan memberikan makanan kepada orang miskin, maka tidaklah berkumpul pada satu orang di satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Ya, subhanallah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat penting. Yang pertama, bayanun li fadli Abi Bakar Siddiq. Penjelasan terhadap keistimewaan sahabat yang mulia Abi Bakar Siddiq. Ya, namanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya siapa? Utsman. Naam. Abu Bakar itu adalah nama julukan ya, nama aslinya Abdullah. Abi Quhafa juga nama julukan kunya, nama aslinya Utsman. Jadi namanya adalah Abdullah bin Utsman. Ya. Tapi terkenalnya Abu Bakar bin Abi Quhafa. Terkenalnya demikian. Tapi nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Jadi Abu Bakar terkenal dengan Abu Bakar, nama aslinya Abdullah. Kemudian ayahnya Utsman nama aslinya terkenalnya dengan Abu Quhafah. Yang kedua, bisyaratuhu lis-siddiq bil jannah. Ini berita gembira terhadap Abu Bakar As-Siddiq, dia akan masuk surga. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun thayyibatun mutadhafirah. Dan hadis terkait ini sangat banyak yang menunjukkan sahabat Abu Bakar itu dijamin masuk surga. Ya, bahkan ada dalam hadis dalam riwayat Muslim 10 orang yang disebutkan masuk surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah dan seterusnya. Disebutkan 10 sahabat. Ya. Yang ketiga, fadilatul jam'i baina hadhihi al-khisali fi yawmin wahidin wa anna istima'aha fi syakhsin yurja lahul jannah. Nas'alullaha an yaj'alana min ahliha. Keistimewaan, keutamaan barang siapa yang mengumpulkan empat hal ini dalam satu hari. Bahwasanya apabila seseorang mengumpulkan empat amalan ini dalam satu hari, maka sangat kemungkinan besar dia masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, dalilun ala anna la mani'a min ay yukhbir al-'abdul mu'minu bi a'malihi as-shaliha idza da'a da'i ila dzikriha. Hadis ini dalil, tidak mengapa seorang hamba itu menyebutkan amal solehnya ketika ada maslahat. Misalkan supaya dicontoh. Ya, supaya dicontoh. Ya, tidak mengapa. Dan syarat yang kedua adalah selamat dari riya, bukan dalam rangka pamer, bukan. Dia diceritakan itu untuk contoh kebaikan. Ya. Tidak mengapa. Misalkan pada hari ini saya puasa, alhamdulillah. Hari ini saya sudah baca satu juz misalkan Al-Qur'an. Tidak mengapa. Ya. Dengan syarat bukan riya, dengan syarat ada maslahat bagi yang lain. Alhamdulillah saya sudah baca sejus. Siapa yang sudah baca sejus hari ini? Misalkan. Ya. Ya. Untuk menunjukkan, karena biasanya begini, kalau kita nyuruh orang, kamu baca Quran sejus. Nanti khawatirnya orangnya tanya sama kita. Nah, kamu sudah baca belum nyuruh-nyuruh? Nah, kan begitu. Kita nyuruh anak kita. Misalkan, nak, sholat. Nah, bapak aja belum sholat kan, khawatirnya kayak gitu. Ya. Maka kita sampaikan dulu. Misalkan, nih bapak sudah siap mau ke masjid. Ayo, ikut. Misalkan. Atau, nih bapak sudah sholat di masjid. Kemudian ngomong sama anak perempuannya, kamu sudah sholat belum? Kan bapak kita sebutkan kebaikan kita. Nih tadi bapak sudah sodakoh nih sama orang miskin. Nah, kamu sudah sodakoh belum? Sama temanmu yang miskin sudah belum kan kayak gitu. Ya, tidak mengapa kita sebutkan sebagai teladan. Ya, dan supaya menutup supaya kadang kan seperti itu ya, dibalik. Nah, nyuruh-nyuruh kamu sendiri sudah melakukan belum? Walaupun ini ucapan tidak bagus. Kalau ada perintah kebaikan itu enggak usah kita balik pada orang. Walaupun kita tahu orang tadi cuma omdo saja, cuma omong doang saja. Tapi kalau pesannya baik, kita enggak usah komentari. Kan ada orang yang dia itu akhlaknya nggak baik, tapi nyuruh kita supaya akhlaknya baik, kamu hendaknya akhlaknya baik. Padahal kita tahu ini orang ngomong akhlaknya nggak baik, yuk kita diem aja. Oh iya, zolehir, karena nasihatnya bagus ya kan, nggak usah kita komentari. Oh kamu aja akhlaknya nggak baik, ngomong-ngomong baik. Nah khawatirnya nanti nasihatnya tidak bermanfaat. Jadi jangan istilahnya menimpali sebuah kebaikan. Ada ucapan baik, jangan ditimpali, jangan dibales. Nanti kita akan terharamkan dari kebaikan tadi. Walaupun yang berucap terkadang orang yang tidak baik. Karena rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu min. Ya, wa rubba hamil fikhin ila laisa bifaqih. Terkadang orang yang menyampaikan ilmu, dia sendiri tidak berilmu. Ya. Terkadang begitu. Terkadang orang yang menyampaikan ilmu, dia sendiri tidak berilmu. Ya. Ada sebuah kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kan dipenjara berkali-kali oleh penguasa yang zalim. Sabarnya Imam Ahmad dituduh, difitnah, dipenjara, mau dicambuk. Ketika dipenjara mau dicambuk itu beliau goncang seperti kayak mau nyerah. Dah saya nyerah saja, saya paling enggak tahan dengan cambukan. Tiba-tiba ada yang satu sel dengan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya Imam, saya sabar dicambuk, hukuman saya itu 1000 kali cambukan. Karena saya minum khamr, sudah itu minum khamr lagi, minum khamr 80 kali. Karena minum khamrnya berkali-kali, kemudian khalifah hakim memutuskan dicambuknya 1000 kali. Karena minum khamrnya berkali-kali. Orang tadi mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, saya bisa sabar di atas kemungkaran, dicambuk 1000 kali. Saya hukumannya 1000 kali cambukan. Dan baru saya jalani 80 kali. Dan saya bisa sabar dengan itu. Artinya apa? Sudah dicambuk 80 kali, mabok lagi. Mabok lagi, akhirnya di penjara. Masa engkau yang di atas kebenaran tidak sabar dengan cambukan? Saya yang di atas keburukan saja bisa sabar terhadap cambukan, masa kamu tidak? Dari situlah Imam Ahmad langsung jiwanya tegar. Coba di sini. Ada orang menasehati Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ketakwaannya sangat luar biasa. Yang nasehati pemabok. Tapi omongannya kan benar. Imam Ahmad mengiyakan. Walaupun tahu yang menasehati pemabok. Ya mungkin misalkan ada seorang bapak, dia pemabok, ngomong sama anaknya, nak, kamu jangan sampai mabok kayak bapak ya. Misalnya. Maka anak itu jangan balas, lah gak usah ngomong-ngomong, bapak aja gak tobat-tobat. Jangan itu, jangan. Karena nasihatnya benar. Kalau nasihatnya benar, terima saja. Ya, ya insya Allah. Gitu. Nah, ini penting, terkadang memang tidak bermanfaatnya nasihat karena kita mengomentari nasihat. Menimpali sebuah nasihat. Ya, itu jangan sampai. Kalau ada orang nasihat, walaupun dari orang yang tidak layak menasehati, tapi kita dengar nasihatnya benar, terima saja, kita diam. Ya, terima. Begitu, terima. Ya, karena terkadang nasihat ya bisa datang dari arah yang tidak terduga seperti itu. Ya. Ada satu kisah sahabat Abu Hurairah yang menjaga Baitul Mal, ya kan? Kemudian Baitul Malnya dicuri oleh jin Iprit. Ya. Ketika ketangkap, jin Ipritnya ngomongnya benar. Kamu kalau tidak ingin diganggu oleh jin, tidak mau diganggu oleh setan, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Kira-kira benar enggak nasihatnya? Benar. Walaupun yang nasihati siapa? Iprit itu sendiri. Setan itu sendiri yang nasihati. Kalau Abu Hurairah saat itu yang nimpali, enggak usah ngomong, kamu aja iprit, kamu aja setan misalnya. Kan tidak. Ya. Walaupun sempat ada ragu-ragu, tapi Abu Hurairah diem, dia terima. Karena perintahnya bagus. Suruh baca ayat kursi sebelum tidur. Tapi kemudian tanya kepada Rasulullah. Rasulullah semalam begini. Ya. Sodaqoka wahuwa kadzub. Nasihat dia itu benar. Tapi ingat, dia pendusta, hati-hati. Jadi tetap seperti itu. Artinya demikian, ma'asyiral muslimin, kadang nasihat datang dari orang yang tidak baik. Tapi kalau nasihatnya baik, terima saja. Enggak usah dikomentari, enggak usah ditimpali. Ya. Ya walaupun setan yang nasihat. Ya kan? Setan tadi iprit, jin iprit setan. Menasihati Abu Hurairah supaya baca ayat kursi sebelum tidur. Benar, ya sudah terima saja. Enggak usah ditimpali. Oh, kamu aja iprit, kamu aja setan. Ya, ngapain ngomong-ngomong seperti itu? Ya. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.